بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين فلا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kita melangsungkan membaca kitab Syarh Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, dan ada yang masih tersisa pada pertemuan yang telah lewat. Ucapan beliau di saat menjelaskan tentang keutamaan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, wa qawluhu inna allaha tabaraka wa ta'ala nazara ila ahli badrin faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Ucapan Nabi alaihi salatu wassalam yang menjelaskan tentang keutamaan sahabatnya yang telah mendapatkan jaminan untuk masuk ke dalam surga. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, sesungguhnya Allah azza wa jalla telah melihat kepada yang ikut dalam perang Badar. Nazara ila ahli Badrin, peperangan yang pertama kali terjadi di dalam Islam, yaitu perang Badar yang disebut oleh sejarah sebagai perang penentu keberlangsungan dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala. Karena jumlah para sahabat di saat itu sedikit dan mereka mayoritas ikut di dalam perang Badar tersebut. Barakallahu fikum. Kurang lebih tercatat 300 sekian sahabat, sementara musyrikin 900-an lebih. Kalau hitungan kalah menang, satu orang harus bisa menyelesaikan 3 orang. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Sampai Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, in tuhlik isabata Muhammadin lam tu'bad fil ardi. Kalau engkau hancurkan umatnya Muhammad sekarang ini, ya lam tu'bad fil ardi, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, artinya peperangan pertama kali terjadi di dalam Islam sebagai peperangan penentu keberlangsungannya. Barakallahu fikum. Siapapun yang terlibat di dalamnya telah mendapatkan sebuah keutamaan dari Allah Azza wa Jalla dengan mengatakan, i'malu, silahkan kalian berbuat. Wahai orang-orang yang terlibat dalam perang Badar, masyitum, apa saja yang kalian inginkan. Faqad ghafartu lakum. Sungguh aku telah mengampuni kalian, kata Allah Azza wa Jalla. Sungguh aku telah mengampuni kalian. Dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam syarah Sahih Muslim, ghafartu lakum, aku mengampuni kalian, maksudnya di akhirat kelak. Adapun kalau terjadi bersinggungan dengan hukum dunia, maka tetap harus ditegakkan. harus ditegakkan barakallahu fikum. Tapi terkait dengan hukum akhirat telah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu azza wa jalla berfirman, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Aku telah ampuni kalian, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, hadis ini menunjukkan tentang keutamaan sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, terlebih khusus yang terlibat dalam perang Badar, yang ikut di dalam perang Badar. Barakallahu fikum. Sebab urut hadis ini adalah sebuah kisah tentang Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah barakallahu fikum. Kata Syekh Rabi' hafizahullahu ta'ala, Hatib bin Abi Balta'ah kataba ila ahli Makkah. Hatib bin Abi Balta'ah telah menulis surat ke penduduk kota Mekah. Yukhbiruhum, memberikan informasi kepada penduduk kota Mekah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujahiz, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyiapkan bala tentara untuk memerangi mereka. Barakallahu fikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tulisan Hatib bin Abi Balta'ah tersebut memberikan informasi bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyiapkan al-jais, bala tentara, untuk memerangi mereka. Berarti seorang sahabat Nabi membongkar rahasia Nabi alaihi salatu wassalam. Tentu ini adalah kesalahan yang sangat fatal. Barakallahu fikum. Maka setelah tulisan atau surat itu dibaca dan ditangkap pengirimnya, atau diketahui siapa yang mengirimnya, faqala Umar, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ya Rasulullah, da'ni adrib unuqa hadzal munafiq. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, biarkan saya membenggal batang leher si munafik ini. Coba. Ya. Bagaimana barakallahu fikum hirisnya sahabat Nabi alaihi salatu wassalam untuk melindungi Nabi alaihi salatu wassalam, dan juga kecemburuan sahabat untuk melindungi kemurnian agama. Maka Umar ibn al-Khattab mengatakan, ya Rasulullah, biarkan saya, restukan saya, izinkan saya untuk memenggal batang leher si munafik ini. Apa jawaban Rasul alaihi salatu wassalam? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, ma yudrika ya Umar, annallaha ittala'a ila ahli Badar. Apa yang anda tahu wahai Umar? Jangan-jangan Allah Azza wa Jalla, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah melihat kepada penduduk atau para sahabat yang ikut dalam perang Badar. Allah Azza wa Jalla berkata tentang mereka, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Berbuatlah kalian sesuai dengan kehendak kalian, dan aku, kata Allah Azza wa Jalla, telah mengampuni kalian. Sementara Hatib bin Abi Balta'ah ini tidak hanya ikut dalam perang Badar yang mendapatkan jaminan untuk masuk ke dalam surga dari Nabi alaihi salat wassalam, dari Allah Azza wa Jalla, beliau juga ikut dalam perjanjian Hudaybiyah. Hatib bin Abi Balta'ah tidak hanya termasuk dalam anggota perang Badar, bahkan beliau adalah termasuk di dalam perjanjian Hudaybiyah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yadkhulun nar ahadun bay'a tahta asy-syajarah, tidak akan masuk ke dalam neraka siapapun yang ikut terlibat berbaiat di bawah pohon, yaitu baiat Al-Hudaybiyah. Hatib bin Abi Balta'ah termasuk dari orang yang ikut juga dalam berbaiat. Dua keutamaan. Dia sebagai sahabat terlibat di dalam perang Badar, dan juga Hatib bin Abi Balta'ah termasuk barakallahu fikum orang yang ikut dalam baiatur ridwan, baiat di bawah pohon yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan masuk ke dalam neraka siapapun yang ikut berbaiat di bawah pohon, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bagaimana barakallahu fikum kisahnya dibawakan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Dibawakan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala barakallahu fikum dengan sanadnya sampai ke sahabat Ali bin Abi Talib. Ubaidullah bin Abi Rafi' katib Ali bercerita. Ya, tukang tulisnya Ali radhiyallahu taala anhu atau budak yang telah dimerdekakan oleh Ali radhiyallahu taala anhu. Qala sami'tu Aliyan radhiyallahu anhu wa huwa yaqul. Aku mendengar Ali radhiyallahu taala anhu bercerita. Ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana waz-Zubaira wal-Miqdada. Ya, barakallahu fikum. Di dalam riwayat yang lain Al-Miqdad tidak disebutkan, disebut adalah Abu Marsad Al-Ghanawi. Dalam riwayat yang lain barakallahu fikum. Ali radhiyallahu taala anhu bercerita, aku telah diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Zubair dan juga Al-Miqdad. Faqala, kata Ali radhiyallahu taala anhu bercerita, utu raudhata khakhin fa inna biha dha'ina ma'aha kitabun fakhuduhu minha. Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada empat utusan ini, segera kalian berangkat datangi raudhah khakhin, nama sebuah tempat yang terletak antara kota Mekah dan Madinah, namanya raudhah khakhin. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, cepat anda datangi tempat itu. Sesungguhnya di tempat itu ada seorang dha'inah. Dha'inah ini adalah wanita jariah, ya, seorang budak barakallahu fikum. Dha'inah bersama wanita ini kitabun, ada surat. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, berarti ini adalah sebuah pemberitahuan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bersama dha'inah ini, wanita ini kita surat. Fakhudhuhu minha, ambillah kitab itu dari wanita tersebut. Kata Ali radhiyallahu taala anhu bercerita, fantalakna ta'ada bina khailuna. Maka kami berangkat, kata Ali radhiyallahu taala anhu, lalu tunggangan kuda kami kami pacu atau lari dengan kencang. Ya. Lari barakallahu fikum dengan kencang rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fa idza nahnu bil mar'ati, ternyata kami menjumpai seorang wanita. Sesuai dengan apa yang diinformasikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika kuda kami berlari dengan lari yang kencang, memang dipacu kudanya oleh 3-4 sahabat tersebut. Ya, dalam riwayat Abu Marsad Al-Ghanawi barakallahu fikum, Zubair dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dipacu dengan kencang kudanya sampai kemudian bertemu dengan al-mar'ah, seorang wanita. Kata Ali bercerita radhiyallahu taala, faqulna akhriji al-kitaba, keluarkan kitab tulisan. Faqalat ma ma'i kitab, berarti sudah dirancang untuk jangan sampai terbongkar rahasia Hatib bin Abi Balta'ah yang ditulis untuk mengirim informasi ke kota Madinah tentang rahasia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum, wanita itu menjawab, ma ma'i kitab, saya tidak membawa kitab tulisan. Apa kata sahabat Ali dan sahabat yang lain? Fakulna, kami katakan, la tukhrijinna al-kitaba aw la tulqiyanna siyaba. Anda keluarkan kitab itu atau Anda lepaskan pakaian Anda. Ya, kata sahabat Ali, Zubair, Al-Miqdad dalam riwayat Abu Marsad Al-Ghanawi radhiyallahu taala anhum, diberikan pilihan, Anda keluarkan atau Anda buka pakaian Anda. Faqalat fa akhrajathu min iqasiha, ternyata wanita itu mengeluarkan tulisan itu barakallahu fikum dari iqasiha. Iqasiha adalah pintalan rambutnya ditaruh di dalam, dikeluarkan barakallahu fikum. Kata Ali radhiyallahu taala anhu bercerita, fa'ataina bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami membawa kitab itu kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa idza fihi min Hatib bin Abi Balta'ah ila nasin min al musyrikin min ahli Makkata yukhbiruhum bi ba'dhi amri Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ternyata di dalam kitab tersebut terdapat dari Hatib bin Abi Balta'ah kepada Nas, orang-orang musyrikin dari penduduk Mekah. Di dalam surat itu Hatib memberitakan kepada mereka tentang rencana perintah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Hatib, ya Hatibu, ma hadha, wahai Hatib, apa ini? Apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, barakallahu fikum. Kata Hatib, qala la ta'jal alayya ya Rasulullah, jangan engkau tergesa atas diriku ya Rasulullah. Inni kuntum ra'an mulsaqan fi Quraisy. Qala Sufyan, kana halifan lahum wa lam yakun min anfusiha. Kata Hatim, saya ini seseorang yang punya hubungan ya erat dengan Quraisy. Kata Sufyan, dia adalah halif. Halif ya delegasi. Dia bukan dari orang Quraisy. Wa kana mimman kana ma'aka minal muhajirin ya Rasulullah. Dulu orang-orang yang bersama engkau dari kalangan muhajirin yang hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Lahum qorabat, mereka memiliki kerabat, karib kerabat. Yahmuna biha ahlihim, dengan kerabat ini mereka melindungi keluarganya ditinggal untuk melakukan hijrah ke kota Madinah. Fa'ahbabtu idh fatani dhalik minan nasabi fihim an attakhida fihim yadan yahmuna biha qarabati. Kata Hatib bercerita, aku ingin apabila luput hal itu punya nasab bersama mereka, namun saya punya tangan, saya punya jasa, maksudnya mereka bisa melindungi qarabati, kekerabatanku. Walam af'alhu kufran ya Rasulullah, saya melakukannya ini bukan karena dasar kekufuran. Walartidadan andini, dan tidak pula saya lakukan karena saya murtad dari agamaku. Walaridhan bil kufri ba'dal islam, saya lakukan ini bukan karena keridhaan aku terhadap kekufuran setelah islamku. Alasan yang diungkapkan oleh Hatib bin Abi Balta'ah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti sekarang surat itu ditulis hanya ingin menyampaikan untuk menjaga kekerabatan dia di kota Mekah, bukan karena kekufuran, tidak pula didasari karena murtad dari agama Islam, tidak pula karena benci terhadap Islam atau ridha kepada kekufuran setelah dia masuk ke dalam Islam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menta'dil. Kata beliau, shadaqah, jujur, benar. Dia telah benar. Berarti dia informasikan kepada para sahabat yang hadir bahwa Hatib dalam alasannya ini adalah jujur. Barakallahu fikum. Nah, dari mana taunya? Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mengetahui ada surat itu dari wahyu, maka alasan yang diberikan oleh Hatib bin Balta'ah juga diketahui dari wahyu, dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengarkan kecemburuan sahabat yang lain ketika barakallahu fikum dia membongkar rahasia Nabi alaihi salatu wassalam. Faqala Umar, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, da'ni ya Rasulullah adrib unuqa hadzal munafiq, biarkan saya ya Rasulullah, biarkan saya ya Rasulullah memenggal batang leher si munafik ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innahu qad syahida badran, sesungguhnya dia telah ikut di dalam perang Badar. Dia telah ikut di dalam perang Badar. Kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa ma yudrika la'alla Allah tala'a ala ahli Badar faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Anda tidak tahu, Allah Azza wa Jalla telah melihat kepada Ahlul Badr. Allah berfirman tentang mereka, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum, berbuatlah apa yang kalian maukan, aku telah mengampuni kalian, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Ternyata wanita yang dikirim oleh Hatib bin Abi Balta'ah, seseorang yang bernama Sarah Maulat li Imran bin Abi Saifi Al-Qurashi, barakallahu fikum, di saat sahabat yang lain mengatakan selain ucapan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ya Rasulullah, la yadkhulanna hatibun nar. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, kadzabta, la yadkhuluha, fa innahu shahida Badran wal Hudaybiyah. Seseorang mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak akan atau benar-benar Hatib akan masuk ke dalam neraka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kadzabta, Anda berdusta, dia tidak akan masuk ke dalam neraka. Karena dia telah ikut di dalam perang Badar, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dia juga ikut dalam perang, dalam peristiwa Hudaybiyah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi ada pelajaran yang sangat berharga dari kisah ini, barakallahu fikum. Di dalam kisah ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah pelajaran tentang mukjizat Nabi kita alaihi salat wassalam, dan juga dalamnya terdapat pelajaran boleh untuk membongkar, boleh untuk membongkar tabir para jasus. Para jasus, siapa dia, apa yang dijasusi, dan seterusnya. Boleh barakallahu fikum untuk membongkar perihal dirinya sendiri, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi al-imam yang menentukan demikian, barakallahu fikum, terkait dengan mata-mata yang dikirim, bahwa boleh kemudian dibongkar perihalnya apabila akan mengganggu dan merusak perjalanan dakwatu ilallahi subhanahu wa ta'ala. Ini secara ringkas terkait dengan kisah Hatib bin Abi Balta'ah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan rekomendasi kepada mereka yang terlibat dalam perang Badar, bahwa Allah mengatakan, lakukanlah sekehendak kalian, aku telah mengampuni kalian, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi dijelaskan bahwa pengampunan Allah subhanahu wa ta'ala terkait dengan di hari akhirat. Adapun bila terjadi di dalam hidup terkait dengan hubungan antara sesama, maka dia berhak juga untuk didekatkan hukuman, barakallahu fikum. Apabila dia melakukan kesalahan di dunia, maka dia berhak untuk mendapatkan hukuman di dunia, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita masuk, barakallahu fikum, kepada kaidah yang keberikutnya yang disebutkan oleh beliau. Qala rahimahullah, wa'lam rahimakallah, annahu la yahillu malu mri'im muslimin illa bitibatin min nafsihi, wa in kana ma'a rajulin malu haram, wa in kana ma'a rajulin malun haramun faqad dhaminahu, la yahillu li ahadin an ya'khudha minhu shay'an illa bi'idznihi, fa innahu 'asa an yatuba hadha fa yuridu an yaruddahu 'ala arbabihi fa akhadta haraman. Kata beliau, barakallahu fikum, kata al-imam al-Barbahari rahimahullah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan jiwa yang baik. Maksudnya dengan keridhaan. Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan keridhaan. Kata beliau, jika seseorang di tangannya ada harta yang haram, faqadha minahu, maka orang tersebut atau harta itu berada dalam jaminannya. Taruhlah dia mencuri atau mungkin merampok, barakallahu fikum, harta ada pada dirinya, maka dia yang menjamin harta tersebut. La yahillu li ahadin ay ya'khudha minhu syai'a. Tidak halal bagi siapapun untuk mengambil dari orang tersebut syai'an sedikit pun. Illa bi'idznihi. Kecuali dengan izinnya. Walaupun misalkan harta itu adalah haram di tangannya, karena dia ambil dari merampas, atau mungkin mencuri, atau mungkin barakallahu fikum, ya apa namanya, menipu dan seterusnya, maka tidak boleh engkau mengambilnya kecuali dengan seizinnya. Kenapa? Fa innahu asa ayatub hadha. Bisa jadi orang yang telah mengambil barang orang lain dengan cara yang haram, dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dia ingin mengembalikan harta tersebut ala arbabihi kepada pemiliknya. Fa'akhadta haraman. Sehingga anda telah mengambil dengan atau barang haram. Ya. Jadi barakallahu fikum, kalau pada seseorang itu ada harta yang haram, maka tetap ada pada jaminannya. Tidak boleh ada orang lain untuk kemudian mengambilnya. Diperjelas di dalamnya, ia membelinya, ininya, itunya. Tidak boleh. Kalau dia benar-benar mengetahui. Tidak boleh dia mengambil barang itu illa biiznihi, kecuali dengan izinnya. Karena bisa jadi orang yang mengambil barang ini kemudian bertaubat kepada Allah Azza wa Jal, dan dia ingin mengembalikan harta itu kepada pemiliknya. Sementara anda telah mengambilnya, mengambil haraman, ya barang yang haram, barakallahu fikum. Kata Asy-Syaikh rahimahufizahullahu ta'ala, ini termasuk nasihat dari Al-Imam Al-Bahari rahimahullah. Termasuk kandungan nasihat beliau yang telah lewat. Nasihat yang ada pada kaidah ini adalah larangan untuk menghalalkan harta seorang muslim. Tidak boleh, barakallahu fikum, istibahati malil muslim illa bitibati nafsin minhu. Kecuali harta itu dia lepas dalam kondisi ridha, jiwa yang menerima untuk melepaskan hartanya. Beliau mengisyaratkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, la yahillu malu mri'in muslimin illa anti bi nafsin. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dari jiwa yang baik, dari jiwa yang ridha, barakallahu fikum. Hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala seperti yang disebutkan. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis Abi Bakrah bertanya kepada para sahabat, ayyu yaumin hadha, hari apa ini, wa ayyu baladin hadha, negeri apa ini, wa ayyu syahrin hadha, dan bulan apa ini. Wahum yujibun, para sahabat Nabi menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Fa ajaba, lalu kemudian Nabi menjawab, Fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haraman ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban, sesungguhnya darah kalian, dima'akum wa amwalakum dan harta benda kalian, wa a'radakum dan kehormatan kalian adalah haram. Tidak boleh, barakallahu fikum, ya, darah ditumpahkan sesedikit apapun. Tidak boleh dialirkan, barakallahu fikum. Apalagi kalau sampai menghalalkan darah saudaranya semuslim. Maka ini adalah kejahatan yang sangat besar dalam pandangan agama. Di saat menghalalkan darah saudaranya se-muslim, barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, tidak ada yang benar-benar menghormati dan melindungi darahnya kaum muslimin kecuali orang-orang yang lurus di dalam memahami agama al-Islam. Tidak ada siapapun yang tersalah di dalam memahami dinul Islam, maka darah saudaranya itu murah di hadapannya, gampang disulut dan mau disulut. Sudah gampang disulut, mau kemudian barakallahu fikum untuk disulut, diadu domba karena persoalan perselisihan yang itu semestinya tidak akan sampai terjadi pertumpahan darah, tetapi sampai terjadi pertumpahan darah, barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka darah seorang muslim haram untuk ditumpahkan. Wa amwalakum, dan juga harta benda kalian tidak boleh diusik-usik, tidak boleh diganggu, barakallahu fikum. Apalagi kalau istilahnya itu diambil. Kata Nabi alaihi salatu wassalam memberikan ancaman yang sangat perih, maniktata'a shibran minal ardi zulman, siapa saja yang mengambil tanah saudaranya walaupun satu jengkal, tanah saudaranya diambil zulman dengan kezaliman, tawakahu Allahu iyahu yaumal qiyamah min sab'ina aradin, min sab'i aradin, Allah akan mengalongkan dia kelak pada hari kiamat dengan 7 lapis bumi, kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terkait dengan kehormatan a'rad, kehormatan seorang muslim, barakallahu fikum, tidak boleh diruntuhkan, tidak boleh dihancurkan, rahimani wa rahimakumullah. Mungkin kita akan bertanya, bagaimana, apakah termasuk di dalam bab ini menjelaskan seseorang yang salah jalannya? Oh, fulan melakukan ini, hati-hati. Dan ini tidak termasuk. Kenapa, barakallahu fikum, kehormatan yang dimaksud di saat dia menjatuhkan kehormatan dengan tanpa alasan, tanpa hujah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, dituduh ini, ya misalkan barakallahu fikum dituduh kadzab, dusta, atau mungkin postur tubuhnya dicela, direndahkan, dihina, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, atau mungkin aib-aib yang tabamin dia sudah bertaubat darinya kemudian diungkit dan dibongkar, barakallahu fikum. Ini termasuk dari ingin menjatuhkan kehormatan saudaranya. Jangan sekali-kali, barakallahu fikum. Maka kalau orang yang salah jalannya dalam beragama, lalu kemudian kita jelaskan jalannya, kita terangkan kepada umat, ini termasuk dalam jihadu fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena termasuk dari penghalang perjalanan manusia menuju Allah azza wa jalla, tiga perkara. Yang menghalangi perjalanan seseorang hamba menuju Allah azza wa jalla adalah tiga perkara. Pertama, yang paling besar tingkat penghalangnya adalah dosa kesyirikan. Maka kita wajib untuk menyampaikan dan mendakwahkan kepada umat, menjelaskan perbuatan syirik itu sendiri, menjelaskan para pelaku kesyirikan itu agar berhati-hati. Apakah bentuknya individu orang melakukan atau mungkin secara berkelompok dijelaskan di tengah umat. Karena ini termasuk dari penghalang perjalanan seseorang hamba menuju Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, tingkat penghalang yang terbesar setelah syirik dan kufur kepada Allah adalah perkara-perkara baru dalam urusan agama yang disebut dengan al-bid'ah. Perkara-perkara baru dalam urusan agama termasuk penghalang sampainya seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Wajib untuk disebarkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam agar umat ini sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kita menjelaskannya bentuk amalan yang diada-adakan atau siapa yang mendakwahkan amalan yang diada-adakan. Yang keberikutnya adalah al-ma'asi. Semua perbuatan maksiat menjadi penghalang seorang hamba untuk sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Maka disinilah kita menyodorkan, membantu saudara kita semuslim untuk dia kembali bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barakallahu fikum, disinilah letaknya nilai kita belajar agama Allah Azza wa Jalla. Bisa menyelamatkan diri, bisa menyelamatkan keluarga, dan bisa menyelamatkan orang lain. Hafidhani wa hafidhakumullah. Maka oleh karena itu, kehormatan yang dimaksud adalah kehormatan untuk berbuat zalim kepadanya, menjatuhkannya, merendahkannya, menghinakannya, mencaci makinya, dan seterusnya. Jadi ini barakallahu fikum terkait dengan bab ini, bahwa tidak boleh seseorang menghalalkan harta orang lain kecuali melalui pintu ar-ridha, keridhaan. Berarti barakallahu fikum, apapun bentuk penggunaan harta dengan tanpa ridha itu tidak boleh dilakukan. Tidak boleh barakallahu fikum dilakukan, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka oleh karena itu, udzakiru nafsi, kemudian kepada abnai, para tulabul ilm, untuk benar-benar memperhatikan terkait dengan harta temannya, harta saudaranya yang ada di lingkungan ahlus sunnati wal jamaah. Jangan sampai mengganggu atau diganggu barakallahu fikum, atau jangan sampai diambil dengan tanpa keridhaannya, karena ini akan berdampak dalam talab kita terhadap ilmunya Allah Azza wa Jalla, berdampak dalam ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan persoalannya adalah besar barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, jadilah engkau sebagai saudara terhadap saudaramu, teman terhadap temanmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dikatakan beriman di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kalau engkau tidak senang, tiba-tiba hartamu hilang, tiba-tiba hartamu rusak, atau tiba-tiba jangan engkau punya kemauan dan keinginan untuk merusak hartanya orang lain. Jika engkau barakallahu fikum menjaga dirimu, menjaga kehormatanmu, menjaga barakallahu fikum, maka engkau harus juga menjaga kehormatan saudaramu rahimani wa rahimakumullah, dan begitu seterusnya. Jikalau engkau menjadi yang terbaik buat saudara engkau, maka Allah Azza wa Jalla akan menjadi terbaik buat diri engkau. Wallahu ta'ala alam bisawab, wallahu ta'ala alam bisawab, wa akhiru da'wana anilhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.